ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kembali apa yang telah kita baca dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhiyah yang ditulis oleh Fatih Al-Fusri Dr. Salih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan Habibullah Ta'ala. Qala al-Mu'allif Habibullah Ta'ala As-Saniya Al-Ashriniyah, yaitu pembagian yang dinisbahkan nisbatu ila isri, yang dinisbahkan kepada 20 yasihati aminha, yaitu untuk menggenapkan darinya waya jaddun wa syakikotun wa akhtani li'am, yaitu di sana ada kakek, seorang kakek, kemudian syakikoh, satu saudara perempuan sekandung, kemudian dua saudara perempuan sebapak. Fa asluha min khamsatin, ada urus. Maka asalnya kepala mereka adalah lima. Jad dua, syakikah kakak satu, kemudian saudara perempuan sekandung satu, dan dua saudara perempuan sebapak. Kelima. Kala di qoblaha sebagaimana yang sebelumnya. Lil jad minha sahmani bil muqasamah. Maka untuk kakek ini sahmani dua bagian, karena kepalanya dua, ya, karena seorang laki-laki. Bil muqasamah dengan pembagian. Wa li syaqiqa nisful ma, dan untuk saudara perempuan sekandung ini setengah harta. Wala niswa syarihi lil khamsah, dan tidak ada setengah yang genap untuk lima ini. Fatu radu makhrajan nisbisani fi aslul masalah khamsah, maka dikalikan untuk mengeluarkan yang setengah ini dari yang dua ini pada permasalahan yang berjumlah lima. Yang seluruh asroh, maka dikalikan akhirnya menjadi sepuluh. Riljad min asliha isna'ni fi isna'ni bi arba'ah, maka untuk kakek yang aslinya dua, karena dikalikan dua menjadi empat. Wali ukhti an-nisfu khamsah, dan untuk seorang saudara syakikah ini sekandung, satu saudara perempuan sekandung setengah, yaitu lima. Yabqa wahidul ukhtaini li'ab bainahuma munasifah, maka yang tersisa satu, yaitu untuk dua saudara perempuan sebapak. Maka satu ini untuk farwan. Wala yang qasimu alaihinna fatutrabu ala ru'usihima isnain fi masakhil mas'alah asrah, maka dikalikan dengan jumlah kepala yang dua tersebut, fakhtan tersebut, itu pada permasalahan 10. Yang 10. Yang 10 Isyruna, maka akan menghasilkan 20 Liljat Arba'atun bi Isnain bi Samaniyah. Maka untuk jet atau rakek mendapatkan 4. Yaitu yang 4 yang dikalikan 2 sehingga menjadi 8. Walis syakikati khamsah bi isnain bi asrah. Sedangkan untuk saudara perempuan sekandung ini 5, maka dikalikan 2 menjadi 10. Wali ukhtain bi ab wahidun bisnain bisnain likulli wahidatin wahid. Maka untuk yang 2 saudara perempuan sebapak 1 dikalikan 1 sehingga 1 dikalikan 2 menjadi 2. Maka setiap 1 dari saudara perempuan sebapak mendapatkan 1. Seperti ini dihitung kepalanya dulu ya. Kakaknya karena laki-laki dapat 2. Satu saudara perempuan 1 ya kan. 1. 2 saudara perempuan sebapak berarti 2 ya. 2 tambah 1 tambah 2, 5 ya kan. 5. Kemudian semuanya 5, kakek berapa bagiannya? 2. 2 ya? 2. 2. 45. Saudara rumah sekandung. Ini setengah dari harta ya kan? Setengah dari harta. 2,5. 5 dikurangi 2 ya kan? 2,5. Di sini masih ada satu saudara perempuan sebapak. Setengahnya dari 5 yaitu 2,5. Kemudian sisanya ini berarti ini dapat dapat 2,5 ya kan. Dari 2,5 ini tambah ini berapa? 4,5 ya? Berarti sisanya 4 ya? Ini tambah ini tambah ini 5. Kemudian sekarang biar tidak menjadi pecahan dikalikan berapa? Dikalikan 2. Dikalikan 2. Dua kali dua, empat. Dua kali lima. 5 ya. 2 atau setengah? 1 ya. Jumlahnya berapa ini? 10 ya. Barakatakulu fi hadhihi suha fi khon. Dan engkau bisa mengatakan pada permasalahan ini, yaitu asalnya adalah 5, karena jumlah kepala mereka adalah 5. Lijat minha islani fil muqasam. Maka untuk kakek dapat 2, karena memang muqasamah atau jatahnya 2. Wa li syaqiqah nisfu isnani wa nisf. Sedangkan untuk saudara perempuan sekandung setengahnya yaitu menjadi 2 setengah. Wa yabqa nisfu li ukhtaini ab. Dan sisanya setengah. Setengah untuk 2 saudara perempuan sebabak. Li kulli wahidatin rubu'. Maka akhirnya apa? Satunya dapat setengah. Ini pecahan ini. Wa makhraj ar-rubu' minal arba'ah. Maka untuk dikeluarkan yang seperempat akan menjadi 4, maka tudrabu bi asli masalah 5. Maka dikali pada asal permasalahan yang 5 bi isri itu menjadi 20. Lejat min asliha isnani fi arba'atin fi samaniyah. Sehingga untuk kakek yang aslinya 2 dikalikan yang 2 menjadi 4, dikalikan 2 menjadi 8. Bali syakiko anisbu asal. Dan untuk saudara perempuan sekandung setengahnya itu yaitu 10. Wali ustaz diab isnani dikuli wahidatin wahidun. Dan untuk 2 saudara perempuan bapak sebapak yang 2, maka akhirnya satunya mendapatkan 1. Ini masih cara menghitungnya seperti dulu, karena nggak seperti ini, jadi beda lagi. Kemudian muhtasara atau mungkin yang lain sebagai al. Baik, wajat wa syarikat akhon wa ukhton. Di sana si mayat meninggalkan 1 ibu, kemudian 1 kakek, Kemudian satu saudara perempuan sekandung dan meninggalkan satu saudara laki-laki dan satu saudara perempuan sebapak. Sumyat bidzalika li'anna tashihuha bersama fi'baril mu'amalah. Demikian karena untuk mengenal dari 108 jadi 108 dinilai dengan bersama dengan pembagian tasikhu bi ikhtisari min arba'atin wa khamsin. Maka untuk mengenapkan ini di ringkas dari yang 4 dari yang menjadi 54 karena asluha min sitah dan asalnya 6 wal um sulis wahid yabqa khamsah ala jad wal ikhwati muqasama. Untuk seorang ibu 1/6 yaitu 1, maka yang tersisa adalah 5 untuk kakek dan untuk saudara-saudara dengan dibagi. Ru'usuhum sittatun la tanqasimu. Maka jumlah kepala mereka ada 6 yang tidak dipisahkan. Fatutrabu ada durusi sittata fi asl masalah sittah. Maka dikalikan jumlah kepala yang 6 pada asli masalah yang 6 tablugu sittata wa salasin. Maka setelah dikalikan 6 mencapai 36 li'u min asliha waqih fi sittatin bi sittah. Maka kakek yang dari asalnya ini 1 menjadi dikalikan 6 menjadi 6 walba khamsah fi sittatin wa salasin. Maka sini adalah pada 5 tersebut berarti dari 36 lejat minha bil muqasamah asrah. Maka untuk kakek dari sisa tersebut mendapatkan 10 ya baka isruna lishakikoh. Maka tersisa 20 untuk saudara, satu saudara perempuan sekandung. Nisful mal yaitu setengah dari harta sama niyata asyara, itu setengahnya 18. Ya baka isnani alal akh wa ukhtil ab, ukhtil ab. Maka yang tersisa adalah 2 yaitu untuk saudara laki-laki dan saudara perempuan sebapak. Rusuhum salah satun la tangkosimu wa tabayun. Kepala mereka yang 3 ini tidak terpisahkan. Panatribu salah satun fi sitati wa salasin. Maka kita kalikan 3 pada 36 tablugu mi'ah wa samaniyah. Maka mencapai 108 lil'um sita fi salasati bisama niyati asyar, bisama niyati asyar. Maka untuk seorang ibu mendapatkan 6 pada 3 yang dikalikan menjadi 18 lil'jab asyrah fi salasati wa salasin, fi salasin. Untuk kakek ini yang 10 ini dikalikan menjadikan yang tiga menjadi 30, menjadi 33. Maka menjadi 30. Terus wali syakika samaniyata asyara fi salasatin wa bi arba'ati wa khamsin. Maka untuk saudara perempuan, satu saudara perempuan sekandung yang 18-nya dikalikan menjadi 54. Wali akh wa akh li ab isnani fi salasa fi sita. Untuk saudara laki-laki dan perempuan seberapa? Ini 2. Maka dikalikan 3 menjadi 6. Li akh arba'ah wa li ukhti isnani. Untuk satu saudara sebapak ini mendapatkan 4. Untuk satu saudara perempuan sebapak mendapatkan 2. Sumanang dulu Pak Najidu Bainal Angsiba wa Masakhil Mas'alah Tua Fikon Bin Nis. Maka kita lihat, maka kita dapatkan pembagian-pembagian pada permasalahan tersebut. Ini terdapat setengah panajim asalah ila nismiha arba'ah wa khamsin. Maka kita kembalikan masalah tersebut dari yang setengah, yaitu 54. Panajim nisful asyakikah ila nismihi sab'ah wa isrin. Maka kita kembalikan yang setengah pembagian saudara perempuan kepada setengah, yaitu menjadi 24. Najio nasibul jad ila nisbihi 15. Kemudian kita kembalikan untuk kakek mendapat setengah, yaitu 25. Wa nasibul akhri ab ila nisbihi isnain. Kemudian jatah saudara laki-laki sebapak dari yang setengah, yaitu 2. Wa nasibul ukhti li'ab ila nisbihi wahid. Dan jatah untuk saudara perempuan sebapak setengahnya, yaitu 1. Wa hadhihi suratuha. Sudah ini ya. Satu saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sekandung, kemudian satu saudara laki-laki sebapak. Mayat meninggalkan ibu, kemudian kakak, satu saudara perempuan sekandung, satu saudara laki-laki sebapak, Mas perempuan, ada bapak. Ada dasarnya ibu dapat berapa? Pernah ya? Maka jumlah karena ada ibu ya, sehingga ini saudara laki-laki dan saudara perempuan samakan. Sehingga kepalanya dihitung 6. 1 kakek 2, 1 saudara perempuan kandung 1, saudara laki-laki sebapak ya, saudara teman-teman bapak 2. Nanti ayo disini punya beda gambarnya gak tahu ada kok beda. Langsung cek. Di sini ada ini. 6 ya. 6. Ibu karena saya pernah 6 yang saya pernah berapa? 1. 1. Bisa berapa? 5. Nah, kemudian saya caranya ini dikalikan 6 nih. Jadi enggak 20. apa enggak 20 ton. Yang dua dikasihkan. Nah, ini di sini berapa? 18 ini 2. Ini sisa. Hasilnya tadi 20. Jumlahnya berapa ini? Kemudian ini masih di jumlahnya berapa? 36. 36 sama saya masih dikalikan 3 karena di sini masih apa? Oh ya ini gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.